Galatia pasal 5. Kristus nangka basaka kita gari atura-atura agama ala kita mpu-mpu maka basaka. Jadi, pakaro morara komi ala komi batena maka basaka. Ne mana madota rapo batua. Toramo, aku Paulus nanguli ka komi. Ane komi mempasimbuku majadi manoa rearan panggita ala tala antara sunan nantuki atura-atura agama Yahudi. Etu batuan, Kristus da antotor ya guna na kakomi. Sanggani pakupupatora kakomi, tomadota rasuna, komi kana masipato, mantuki pura-pura atura agama tani na bo. Ane komi mempasimbuku, majadi manoa rearan panggita ala tala, ante mantuki atura-atura agama, no gaamo komi ngarijai Kristus. Naka vau makomi ngari tove belon wala tala. Tapi sampai subuh, ante petulungi no sanagasa no wala tala, kita nanjaru maka majadi manua riaran panggita ala tala, ante memparasaya ipu Yesus. Pada etu motoni popeata, ante mpu umpu urarata. Ane kita no sangurara ante Yesus Kristus. Daaria posisalana, ane kita nisuna, atau daa nisuna. Tona pokona, memparasaya ipu Yesus. Pada memparasaya takkan ada popo kita ta, ante mempotove taun tanina. Bopia, memparasaya komi nantambai eo, nantambai naroso. Jadi ivenu sampai vei-vei, komi mana madota mantuki pepatuduki tona konona. Isema tono balaba komi, natantumo, po via ira etu, da anggari ala tala tono pokio komi, majadi todiana. Pepatuduki iratu nasala na itu, nasimbayu evaragi, sabana nau agasake di lauragi rapake, pura-pura gando torapo via roti, kaname bombo. Tapi ni para sayaku, komi da amantuki pepatudukin tanina, sabana kita no sangurara ante ipue. Pada ni para sayaku, isema-sema tonompaka gado pekiri komi, kanara pavela pesuku ala tala. Sampai subuh, naria tau tonanguli, aku mboto dan mpatuduki, adam posuna kanara tuki, alama jadi manua rearan panggita ala tala. Tapi tesa ira etu, da antoto nakono, sabanane aku dan mpatuduki ivetu, natantumo, aku manara pandasan tau to Yahudi. Ane aku dan mpatuduki ivetu, pepatuduki ku evaka mate ipo Yesus rikai parika, mana mempakajua rara ira to Yahudi. Agena tau-tau tonom paka gado pekiri komi etu, manggabiri koro iramboto. Sampai subuh. Komi nipokio ala tala, ala rakabasakan gari atura-atura agama. Tapi ne sampai etu majadi loga ka komi, mantukin pengele-ngele dota rara tonajaa. Tapi komi kana musipotove sambaa, bomusitulungi, sabana pura-pura atura agama, nesuari ara parenta tonanguli ibi'i. Potove mo sanga manusia mu, eva komi non potove koro mu boto. Tapi ane komi mo singarau bomo si pojua karara, paka belo-belo. Ne sampe komi mo si pakaropu pomparasaya. Patuju ku ivei, komi kana matubu, mantuki dota nosa nagasa nuala tala. Ne aga matubu, mantuki dota rara tunajaa. Sabana dota rara najaa, nangeva dota nosa nagasa, bodota no sanagasa, nangeva dota rara tonaja. Rongele etu no sieva, sampe komi da anamala mangavia, nuapa toni podota komi mboto. Tapi ane komi ni kenyaka no sanagasa no alatala, komi da anatundu riara atura-atura agama. Nanotomo, pokaingun tau tonantuki dota rara tonaja. Jonjona ibei, ira no gausala ante tau da arongo iramboto. Ira no via tona tantoru, boda anasipato. Ira ne pue kapue puentanina, bo ira no badoti tauntanina. Ira no sipobali ante tauntanina, ira no sibaga, ira na siriati, ira na sasinta narau, bo ira aganon pekiri koro ira moto. Ira aganangelo posinggarau, sampe no sinjabinga. Ira naino kambaran barantau, ira na langu-langu, bona si romu nanggonin pebasa, padina dia vo upokenggu irantanina eva itu. Jadi, eva tuni uli ku kakomi bopia, sanggani paku popatora kakomi, tau tunggai no inggu ibetu, da antoto mamala majadi todea, riara poparentan wala tala. Tapi ane tau-tau toni kenyaka no sanagasan wala tala, iveimo inggu ira. Ira no sipotove, ira na damba-damba, bona sanarara. Ira no sabara bona lusu, bona belorara ante tauntanin. Ira na malara para saya, ira na derara, pada ira nanta maka dota koro idamboto. Da aria atura-atura agama, tono batagi pokaingu-pokaingu eva itu. Isema-sema tono sangurara ante Kristus, nompakalipo ingu-ingu na tona jaa, bodota rara na tona jaa, bodota rara na toda anamalani pampa. Ane kita no sangurara ante nosa nagasa no latala, masipato kita matubu, mantuki dota nosa nagasa itu vo. Ne kita malangarara, atau masipo jua karara, bone kita masih riati sambah abu sambah.